آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin, para bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita muji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan yang begitu banyak bagi diri kita, dan di antaranya adalah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang maha tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita, majlis taklim kita ini berbarakah, mengandung kebaikan yang banyak, dan semoga Allah menjadikan diri kita yang hadir termasuk dari orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia menuju surga. Dan semoga kita Allah masukkan ke dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan faqihkan dia, fahamkan dia terhadap agamanya. Para bapak, para mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh diri saya di Mahat Abadi ini, kita akan bersama-sama membahas suatu permasalahan yang sangat agung, yaitu tentang kalimat yang paling mulia yang memasukkan seseorang ke dalam Islam, yaitu kalimat La ilaha illallah, yang diambil dari kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimatu ala kulli muslimin wa muslimat. Itu perkara-perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimat. Pada pembahasan terkait dengan kalimat La ilaha illallah ini, ada 3 poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah tentang kedudukan kalimat tauhid La ilaha illallah. Jadi pada pembahasan ini terkait dengan kalimat La ilaha illallah, ada 3 poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah kedudukan kalimat tauhid La ilaha illallah. Yang kedua adalah keutamaan kalimat tauhid La ilaha illallah. Dan yang ketiga, yang menjadi inti dari pembahasan kita adalah syurutu La ilaha illallah, syarat dari La ilaha illallah. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang kedudukan kalimat tauhid La ilaha illallah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat tauhid La ilaha illallah ini adalah kalimat yang sangat agung, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Dan di antara kedudukan kalimat tauhid La ilaha illallah adalah, yang pertama, kalimat tauhid adalah merupakan cabang dari keimanan yang paling tinggi. Jadi di antara kedudukan kalimat tauhid adalah bahwasanya kalimat tauhid La ilaha illallah ini dijadikan sebagai cabang dari keimanan yang paling tinggi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu sekitar 73-an cabang, kata Rasulullah. Jadi iman itu sekitar 73-an cabang. Ya, bid'un ini bilangan dari 3 sampai 7. Sekitar 73-an sampai 77 cabang. Fa'a'laha, a'laha, dan cabang keimanan yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq, dan cabang yang terendah dari keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u su'batu minal iman, Dan makhluk ini adalah merupakan cabang dari keimanan, bagian dari cabang keimanan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan cabang keimanan yang tertinggi adalah la ilaha illallah, maka hal ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan kalimat la ilaha illallah inilah yang mengesahkan keimanan seseorang, sehingga dia dijadikan sebagai cabang yang paling tertinggi. Ini yang pertama, yang menunjukkan akan kedudukan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah ini dijadikan sebagai dasar atau pondasi dari bangunan Islam. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tatkala Islam itu dibangun di atas lima perkara, bangunan yang pertama yang dijadikan sebagai bangunan Islam apa? Yaitu persaksian tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'i zakah wa hajjal bait wa shaumi ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, maka tatkala ya, kalimat la ilaha illallah dijadikan sebagai bangunan Islam, bahkan dijadikan bangunan Islam yang pertama, ini menunjukkan kedudukan kalimat la ilaha illallah. Karena tidaklah sah orang itu dikatakan Islam kecuali dia mengucapkan bersyahadat la ilaha illallah dengan lisannya. Seseorang yang bersaksi ya, mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, maka secara zahir, maka dia kita nilai dia adalah orang muslim. Tapi secara batin belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah muslim. Ya, karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah ya harus terpenuhi syarat-syaratnya sebagaimana nanti insyaallah kita akan jelaskan. Kemudian di antara kedudukan kalimat tauhid, yang ketiga adalah merupakan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Sebagaimana dalil yang telah ma'ruf, kita ketahui bersama Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku. Dan inilah adalah kandungan dari la ilaha illallah. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ucapan yang benar, maka konsekuensinya, kelazimannya, dia harus mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, Syarah Kitab At-Tauhid, ya, tatkala beliau menjelaskan ayat yang mulia ini, makna dari ayat ini adalah, inni khalaqtul jinna wal insa ligayatin wahidatin hiya ibadah duna masiwahu. Sesungguhnya aku, yaitu Allah, telah menciptakan jin dan manusia ligayatin wahidatin, untuk tujuan yang satu. Tujuannya hanya satu. Hiyal ibadah, yaitu ibadah duna masiwahu, bukan yang lainnya. Dan dijelaskan oleh Ibnu Abbas, apabila di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk beribadah kepada Allah, maksudnya adalah untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah, untuk menunggalkan Allah dalam ibadah. Kenapa bisa ditafsirkan seperti ini oleh Ibnu Abbas? Karena kalau hanya sekedar ibadah saja, beribadah kepada Allah, orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah pun mereka beribadah kepada Allah. Mereka pun beribadah kepada Allah, mereka berhaji, mereka berkurban. Akan tetapi mereka tidak menunggalkan peribadahan mereka kepada Allah. Di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka pun beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila ada perintah ibadah di dalam Al-Quran, maksudnya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah di dalam ibadah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat, kedudukan kalimat tauhid adalah hikmah dari pengutusan para rasul. Jadi para rasul dari awal hingga akhir Allah utus untuk mendakwahkan kalimat tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Yang rasul ini menyeru kepada umatnya, "Ani abudullaha wajtanibut tagut." Sembahlah Allah dan jauhilah tagut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah Allah, menjauhi kesyirikan, ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang kelima adalah hikmah diturunkan Alkitab. Alkitab Allah turunkan ini dalam rangka mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya yang mulia Hud ayat 1 sampai 2, Allah berfirman, Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir, alla ta'budu ilallah. Alif lam ra, kitabun, inilah sebuah kitab. Uhkimat ayatuhu, yang ayatnya tersusun rapi. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir, kemudian dijelaskan makna-maknanya dari sisi zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Apa isi dari Alkitab tersebut? Alla ta'budu ilallah, janganlah kalian menyembah kecuali Allah. Alla ta'budu ilallah, ini adalah kandungan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini diantara beberapa kedudukan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka tatkala kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kalimat tauhid ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, tentunya keutamaan yang dimiliki oleh kalimat tauhid pun sangatlah besar, sangatlah tinggi. Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara keutamaan tauhid, yang pertama adalah sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah merupakan sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Dalilnya adalah sabda Rasulullah dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, barang siapa yang dia bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan dia juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa ana Isa abdullah wa rasuluh, dan dia juga bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu minhu, dan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah lontarkan kepada Maryam itu kalimat kun, maka jadilah Nabi Isa alaihi wasallam. Wa ruhu minhu, dan dia berasal dari ruh Allah Subhanahu wa taala, ruh yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya surga adalah benar adanya. Wan nar haqqun, dan neraka adalah benar adanya. Maka balasannya bagi orang yang mempersaksikan kelima hal ini, di antaranya adalah bersaksi la ilaha illallah, adkhalahumullahul jannata ala ma kana minal amal akhrajahu, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah bersabda, adakhalahullahu min ayi abwabil jannah ats-tsamaniyah syaa. Orang yang mempersaksikan lima persaksian ini, di antaranya dia bersaksi la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, memasuki ke dalam surga lewat pintu surga yang 8 yang mana saja dia kehendaki. Dia boleh memasuki surga lewat pintu surga yang jumlahnya ada 8 yang dia kehendaki. Ini menunjukkan keutamaan tauhid kalimat tauhid la ilaha illallah yang sangat agung. Ya, seorang yang bersaksi menyaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalnya, atau Allah akan masukkan dia ke dalam surga sekehendak dia lewat mau pintu yang mana dia lewati dari 8 pintu yang dimiliki oleh surga. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah, sebab dibebaskan dari api neraka. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan pada muadzin tadi, kharajta minan nar. Kamu telah keluar dari neraka. Rawahu Muslim. Engkau terbebas dari api neraka. Ya, tatkala seorang muadzin dia beradzan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kemudian Rasulullah mengatakan kepada muadzin ini kharajta minan nar, engkau terbebas dari api neraka. Ini rawahu Muslim. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah bersabda, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka ya atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajhallah, dalam rangka dia mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah yang lainnya adalah, ya apabila seseorang dia di akhir kehidupannya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan keutamaan-keutamaan la ilaha illallah yang lainnya yang sangat banyak ya. Namun para saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan tidaklah akan kita dapatkan ya, kecuali bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarah dari kitab Al-Wajibat, ya bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidaklah akan bermanfaat ucapannya tersebut kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Oleh karena itulah pada kesempatan yang mulia ini yang menjadi inti pembahasan kita, kita akan membahas tentang syurutu la ilaha illallah, yaitu syarat dari la ilaha illallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sebagaimana amalan-amalan yang lainnya seperti sholat, puasa, zakat, haji ya, para ulama menetapkan bahwasanya yang namanya sholat contoh memiliki syarat, memiliki rukun, dan juga ada pembatal-pembatalnya. Seseorang tidaklah sah sholat yang dia lakukan kecuali terpenuhi syaratnya, kecuali terpenuhi rukunnya dan tidak melakukan pembatal-pembatalnya. Di antara syarat dari sholat, di antaranya adalah wudu. Kalau dalil secara nampak, secara jelas, yang menunjukkan bahwasanya wudu itu adalah syarat sholat, tidak ada. Dalam artian, tidaklah Rasulullah pernah bersabda, innal wudu syartun min sihati sholat misalnya. Misal, sesungguhnya wudu itu adalah syarat sahnya dari sholat. Tidak ada memang dalil yang seperti ini. Akan tetapi para ulama meneliti dari dalil-dalil yang ada bahwasanya di antara syarat dari sahnya sholat seseorang adalah wudu. Yang mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak memiliki wudu baginya. Dari dalil yang mulia ini para ulama menetapkan bahwasanya sholat wudu itu dijadikan sebagai syarat sholat. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda tidak ada sholat bagi orang yang tidak ada wudu baginya. Ini terkait masalah sholat yang merupakan rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Tatkala sholat yang merupakan rukun Islam yang kedua, begitu pula dengan puasa, para ulama menetapkan di sana ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya dan ada pembatal-pembatalnya, maka mimbabi aula, lebih lagi yang lebih utama lagi adalah rukun Islam yang pertama, Itu persaksian la ilaha illallah yang mengesahkan keislaman seseorang. Kalau orang sholat zuhur misalnya, kemudian pas dia sholat zuhur, dia melakukan pembatal-pembatalnya misalnya, atau dia tidak memenuhi dari syarat-syaratnya, maka sholat zuhurnya batal. Tapi tidak mempengaruhi sholat-sholat yang lainnya. Mungkin misalnya dia sholat asar, terpenuhi syarat, rukun dan tidak melakukan pembatal-pembatalnya, maka sholat zuhur yang batal ini tidak mempengaruhi sholat-sholat yang lainnya, tidak mempengaruhi ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi kalau la ilaha illallah, seseorang mengucapkan la ilaha illallah, tidak terpenuhi syarat-syaratnya, menunjukkan kan tidak sah la ilaha illallahnya. Kalau tidak sah berarti dia orang Islam bukan? Bukan. Di sisi Allah dia belum tentu Islam. Mungkin secara zahir dia Islam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara zahir kita hukumi dia Islam. Tapi belum tentu di sisi Allah. Bisa jadi orang yang mengucapkannya tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana orang-orang munafik mengucapkan la ilaha illallah? Iya. Tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syarat-syarat ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kalau seandainya orang tidak terpenuhi syarat dari sholat, satu sholat, sholat zuhur yang tadi kita contohkan, batal sholat zuhurnya, tapi tidak mempengaruhi amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, syaratnya tidak terpenuhi, menunjukkan dia bukan orang Islam, maka mempengaruhi semua amalnya. Amalnya tidak akan terima, tidak akan diterima. Kalau orang Islam dia beramal, maka tidak akan Allah terima amalnya. Sebagian dari kita sibuk belajar masalah fikih. Bukan berarti kita menyepelekan fikih. Ini wajib kita belajar masalah fikih, masalah sholat, ya syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa. Tapi kalau bertanya kepada seorang ustadz yang ditanyakan masalah ini, tapi jarang kita dapatkan orang-orang yang membahas tentang syarat-syarat la ilaha illallah, rukun-rukun la ilaha illallah, pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ya, jarang. Padahal inilah yang mengesahkan keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya tatkala kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari orang-orang yang mempelajari ya ilmu-ilmu yang seperti ini. Ilmu yang paling wajib kita pelajari, merupakan pondasi dari dasar agama Islam. Kita jelaskan ya para bapak dan para ibu, para mas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syarat dari la ilaha illallah ini pernah diisyaratkan oleh seorang tabi'in yang bernama Wahab bin Munabih, kama fil Bukhari sebagaimana yang berada dalam kitab Al-Bukhari. Tabi'in ini Wahab bin Munabih ibnu Munabih berkata, qala Wahab ibnu Munabih, beliau pernah berkata, likulli miftahin asnanun, setiap miftah kunci, asnanun, memiliki gigi. Ya, kunci biasanya ada gigi-giginya, jeriji-jerijinya. Wa miftahul jannah la ilaha illallah, dan kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Wa qala ghairuhu, kata Imam Bukhari, dan berkata yang lainnya, dan berkata selain Wahab bin Munabi, meneruskan perkataan beliau, wa asnanul miftahi hiya as-surut, dan asnan al-miftah, gigi-gigi dari kunci tersebut adalah as-surut, syarat-syarat dari la ilaha illallah. La ilaha illallah surga, likulli miftahin asnan, setiap kunci memiliki gigi. Wa miftahul jannah la ilaha illallah, dan kuncinya surga la ilaha illallah, kuncinya surga la ilaha illallah. Wa asnanul miftah hiya as-surut, dan giginya kunci itu adalah syarat dari la ilaha illallah. Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan futihalaka, maka jika engkau datang menghadap Allah dengan membawa sebuah kunci lahu asnan yang memiliki gigi, maksudnya apa? Jika kita nanti menghadap Allah membawa kalimat la ilaha illallah, terpenuhi semua syarat dari la ilaha illallah tersebut, ada giginya, terpenuhi syarat-syaratnya, futihalaka, maka surga akan dibukakan untukmu. Wa illa, namun jika tidak, orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ibarat dia bawa kunci enggak ada giginya, enggak bisa kebuka, lam yuftalaka, maka surga tidak akan dibukakan untukmu. Ya, ini perkataan Wahab bin Munabi sebagaimana di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang kafir pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui ya, bahwa la ilaha illallah ini memiliki syarat-syaratnya. Oleh karena itulah orang-orang kafir zaman dahulu yang mereka adalah orang Arab asli, la ilaha illallah ini adalah bahasa Arab. Mereka adalah orang-orang yang paling paham dengan bahasa Arab. Apalagi zaman dahulu belum tercampur antara bahasa Arab dengan bahasa yang lainnya. Murni masih bahasa Arab. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling memahami bahasa Arab. Orang-orang musyrikin zaman jahiliyah dahulu, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ya, mereka mengetahui kalau ingin mengucapkan la ilaha illallah itu harus mendatangkan syarat-syaratnya. Oleh karena itulah mereka tidak berani untuk mengucapkannya. Kenapa sekarang banyak orang bermudah-mudah mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka enggak mengerti syarat-syaratnya. Beda dengan orang-orang musyrikin zaman dahulu. Ya. Kenapa mereka tidak berani mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka mengetahui syarat-syarat dari la ilaha illallah. Sebagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai orang-orang musyrikin, ucapkanlah la ilaha illallah tuflihu, kalian niscaya kalian akan beruntung. Tatkala mereka diperintahkan oleh Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah, ya, apa jawab mereka? Mereka mengatakan yang Allah abadikan di dalam suratnya yang mulia itu surat ayat 5, aja'ala alihata ilahan wahida, apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak, ilaha jama dari ilahun, apakah dia Muhammad ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak, ilahan wahidan, menjadi satu ilah saja. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah suatu perkara yang sangat, sangat aneh. Ngerti mereka. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, dan hanya beribadah kepada Allah saja. Mereka paham. Karena kepahaman mereka inilah mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan di antara syarat la ilaha illallah nanti kita akan jelaskan adalah al-ilmu, mengilmui. Jadi orang-orang musyrikin mereka mengilmui kalimat la ilaha illallah. Karena keilmuan mereka inilah mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya syarat-syarat dari la ilaha illallah ini pun diketahui oleh orang-orang musyrikin, karena mereka adalah ahlul lughah, orang yang memiliki bahasa Arab, yang paling paham tentang bahasa Arab. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meninggalkan sesembahan selain Allah dan hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu pula tatkala Rasulullah berkata kepada pamannya Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan jadikan hujah nanti di sisi Allah untuk membelamu. Faqala lahu, maka berkatalah teman duduknya yang jelek itu Abdullah bin Abi Umayyah, yang pada saat itu beliau masih dalam keadaan kafir, wa Abu Jahal, dan Abu Jahal ya, mengatakan kepada Abu Talib, ator gobuan millati Abdul Muthalib, ya Abu Talib, apakah engkau benci dengan agama bapamu Abdul Muthalib? Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu benci dengan agama bapamu. Ya, kenapa mereka mengatakan perkataan seperti ini? Dan Abu Talib pun akhirnya enggan mengucapkannya, karena keilmuan mereka. Mereka ngerti, paham. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, berarti harus beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan para mas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun syarat dari la ilaha illallah, kalau yang ada di kitab kita ini, yaitu di kitab Al-Wajibat, dijelaskan ada 7 syarat. Ada 7 syarat. Dan ada yang menambahkan 8 syarat. Ada yang mengatakan 7 syarat, ada yang mengatakan 8 syarat. Adapun yang mengatakan 7 syarat, ya, nanti yang 8 syarat yang kita juga akan jelaskan, ini sudah masuk ke dalam kandungan syarat yang pertama, yaitu al-ilmu, sehingga mereka hanya menjadikan sebagai hanya tujuh syarat. Ya, karena mereka menjadikan syarat yang kedelapan yang insyaallah kita akan jelaskan masuk ke dalam terkandung di dalam syarat yang pertama yaitu al-ilmu. Jadi syarat dari la ilaha illallah itu ada tujuh atau delapan. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-yakin, ilmu al-yakin. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Yang keempat adalah as-sidku, jujur. Ilmu, yakinun, ikhlasun, wasidku, jujur. Kemudian yang kelima adalah al-mahabbah, cinta. Yang keenam adalah al-inqiyadu, tunduk dan patuh. Yang ketujuh adalah al-qabul, menerima. Dan yang kedelapan adalah al-kufru bima yu'badullah, mengingkari sesembahan, bima yu'badu min dunillah, mengingkari sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedelapan yang dimasukkan oleh sebagian para ulama masuk ke dalam syarat yang pertama yaitu al-ilmu. Kita jelaskan syarat yang pertama dari syarat la ilaha illallah yaitu al-ilmu. Al-ilmu al-munafilil jahli. Syarat pertama dari syarat-syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu yang menafikan kejahilan, kebodohan. Maksud dari syarat yang pertama ini adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengilmui dengan pengilmuan yang benar akan makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah bahasa Arab, ya, yang memiliki makna yang sesuai dengan bahasa Arab. Para ulama menjelaskan makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda hakun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar ilallah kecuali Allah. Kalau kita jelaskan panjang lebar secara sisi bahasa agak repot ya. Intinya ilah itu bermakna ma'bud, ilah. Ilah ini sinonimnya ibad, dari abada, aliha, abida. Ya. Ilah ini kalau kita belajar ilmu sorob itu ikut wazan fi'al, fi'alun, ilahun, fi'alun. Dalam bahasa Arab, kalau ada kata, dia mengikuti wazan fi'al, ini bermakna maf'ul, maf'ulun. Contoh, kitabun, kitabun. Kenapa kitabun dinamakan kitabun? Ikut wazan fi'alun. Karena dia bermakna maktubun. Kitab itu bermakna maktub, sesuatu yang ditulis. Sesuatu yang isinya adalah tulisan-tulisan. Ya, makanya dikatakan kitabun bermakna maktubun, sesuatu yang ditulis. Ilahun berarti kalau dia ikut wazan fi'alun bermakna apa? Ma'luhun. Ma'luh ini sinonimnya apa? Persamaan katanya adalah ma'bud. La ma'buda hakun ilallah. Hakunnya dari mana? La ini namanya kalau dalam bahasa Arab la annafiyatulil jins. Dia beramal seperti amalan inna. Biasanya kalau dalam susunan bahasa Arab itu ada isim la, ada khobar. Isim la, khobar la. Kebiasaan orang-orang Arab, biasanya khobar la itu mahzub, dibuang. Tidak disebutkan. Kenapa? Karena ma'ruf, diketahui. Biasa orang-orang Arab itu, Pak. Kalau ada kalimat yang ma'ruf, yang diketahui itu, biasa mereka tidak ucapkan. Misalnya, kita bertanya kepada seseorang, ya fulan, aina Muhammad? Wahai fulan, di mana Muhammad? Fil bait. Langsung dijawab apa? Fil bait, di rumah. Aslinya apa? Muhammadun fil bait. Kenapa Muhammadnya tidak disebutkan? Ma'ruf, enggak usah disebutkan juga paham. Ya. Kenapa khobar pada la ini tidak disebutkan? Ma'ruf. Orang-orang Arab yang dia mengerti bahasa Arab yang aslinya, mereka ngerti. Bosan di situ ada khobarnya. Yang jadi permasalahan nanti, khobar yang ditakdirkan ini apa? Para ulama menjelaskan bahwasanya khobar yang ditakdirkan yang benar adalah hakun. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sebagaimana orang-orang musyrikin. Ya. Orang-orang musyrikin tatkala diperintahkan oleh Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, kenapa mereka tidak menerimanya? Tidak mau mengucapkannya karena mereka paham. Ya, kalau makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak yang benar disembah kecuali Allah. Oleh karena itulah mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini pun berdasarkan dalil firman Allah Ta'ala di dalam surat Luqman ayat 30. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haq." Dan demikianlah bahwasanya Allah adalah al-haq, "wa anna ma yad'una min dunihil batil." Dan apa-apa yang disembah, yang mereka sembah dari selain Allah adalah sesembahan yang batil. Hak lawannya batil. Jadi kalimat yang benar, makna dari kalimat la ilaha illallah yang harus dipahami tatkala seorang mengucapkan la ilaha illallah, yang benar adalah la ma'budah hakun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar kecuali Allah. Sebagian orang mengartikan la ilaha illallah tidak ada sesembahan kecuali Allah. Dia mentakdirkan khobarnya dengan maujudun. La ma'buda maujudun ilallah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Ini arti yang salah. Menimbulkan konsekuensi yang sangat rusak. Ya. Ada dua sisi konsekuensi yang sangat rusak tatkala kita mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada sesembahan kecuali Allah. Yang pertama, menyelisih kenyataan. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, la di sini huruf apa? Peniadaan. Illa itu penetapan. Illa itu penetapan. Ya, biasanya menunjukkan kalau ada kalimat peniadaan setelah penetapan yufidul hasr, menunjukkan pembatasan. La kalau misalnya seandainya la ilaha illallah itu diartikan la ma'budah maujudun illallah, tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah, menunjukkan sesembahan itu hanya satu, yaitu Allah. Ya. Menunjukkan bahwasanya sesembahan itu hanya satu, yaitu Allah. Dan ini menyelisih kenyataan. Kenyataan yang ada itu sesembahan itu sangatlah banyak. Sesembahan itu sangatlah banyak. Tidak hanya Allah saja yang disembah. Dan inilah yang dipahami pula oleh orang-orang musyrikin. Ya. Tatkala diperintahkan oleh Rasulullah, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Jawab mereka apa? "Aja'ala alihatan ilahan wahida?" Apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak? Menunjukkan ilah itu berapa? Banyak. Sesuatu yang disembah itu banyak. Menjadi ilah yang satu saja. Maka kalau kita artikan la ilallah dengan tidak ada sesembahan kecuali Allah, yang pertama menyelisih kenyataan. Kenyataan yang ada sesembahan itu sangatlah banyak, bukan hanya Allah. Ini yang pertama. Paham gak kira-kira apa ya? Paham insya Allah ya. Yang kedua, coba kita renungkan. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Menunjukkan apa? Berarti segala sesuatu yang disembah dia adalah Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti yang disembah adalah Allah dong. Kalau ada orang menyembah pohon, berarti pohon itu adalah Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Melazimkan berarti segala sesuatu yang disembah adalah Allah. Nyi Roro Kidul disembah berarti Nyi Roro Kidul adalah Allah. Kalau kita artikan la ma'budah maujudun ilallah. Dari tafsiran inilah menimbulkan keyakinan namanya wihdatul wujud. Allah itu bersatu dengan makhluknya. Ya, karena salah penafsiran dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian ada juga orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau mungkin bahasa Indonesianya kita itu apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuhan ini kan biasa kita artikan pencipta ya. Tuhan itu maksudnya mungkin pencipta. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Dan ini pun salah. Ya. La ilaha illallah tidaklah artinya bukan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali, ya benar memang. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau la khaliqa illallah secara susunan kalimatnya enggak salah. Ya, tidak ada pencipta kecuali Allah memang benar. Tidak ada pencipta kecuali Allah benar. Tapi kalau tidak ada pencipta kecuali Allah ini dijadikan sebagai makna la ilaha illallah, ini yang salah. Ya. Bukan ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin Quraisy pun mereka menetapkan bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Kalau seandainya la ilaha illallah ini artinya tidak ada pencipta kecuali Allah, niscaya orang-orang musyrikin akan mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan ragu-ragu. Kalau seandainya la ilaha illallah ini artinya apa? Tidak ada pencipta kecuali Allah. Mana dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin mereka pun menetapkan bahwasanya Allah adalah sang pencipta? Dalilnya di antaranya surah Al-Ankabut ayat 61. Ya Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara as-samsa wal qamar la yaquluna Allah." Dan jika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur, yang menguasai, yang sudah mengatur matahari dan bulan, la yaquluna Allah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya orang-orang musyrikin pun mereka menetapkan, meyakini bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Seandainya kalimat la ilaha illallah ini maknanya tidak ada pencipta kecuali Allah, niscaya mereka akan mengucapkannya. Kenapa mereka tidak mengucapkannya? Karena memang ini bukan maknanya. Maknanya adalah la ma'buda hakun ilallah. Oleh karena itulah mereka tidak mau mengucapkannya. Jadi kalau mengartikan la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini adalah juga arti yang salah. Yang benar adalah apa? La ma'buda hakun ilallah. Atau la ma'buda bihakin ilallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalilnya, kita langsung masuk dalilnya. Dari syarat yang pertama ini, yang pertama adalah firman Allah Ta'ala surat Muhammad ayat 19. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dijelaskan oleh pensyarah dari kitab Al-Wajibat, ya, beliau mengatakan, wa syahid min hadhil ayat kalimah i'lam. Dan syahid dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya ilmu adalah syarat la ilaha illallah adalah kalimat i'lam. Dari alima ya'lamu ilman fil amr, ilmuilah, ketahuilah. Ya, li'annaha dallat ala annal ilma muqaddamun alal qawl. Karena hal ini menunjukkan tatkala diperintahkan pertama kali kita untuk mengilmuinya, menunjukkan bahwasanya ilmu itu dikedepankan dari ucapannya. Fala yasihu qaulun wala amal illa ba'dal ilmi. Maka tidaklah sah suatu ucapan dan juga suatu perbuatan kecuali terlebih dahulu diilmui oleh pelakunya. Wa huwa syartun muqaddamun alaihima. Maka ilmu ini adalah merupakan syarat yang dikedepankan dari keduanya, itu dari perkataan dan perbuatan. Oleh karena itulah Al-Imam Bukhari, ya, di dalam kitabnya itu kitab Sahih Bukhari, tatkala beliau membuat suatu bab, beliau mengatakan babu al-ilmu qabla al-qawl wal amal, bab ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Kemudian beliau berdalil dengan ayat yang mulia ini. Kemudian juga berkata Ibnu qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, qala Ibnu Munir, berkata Ibnu Munir, ya, tatkala beliau menjelaskan perkataannya Imam Bukhari ini, beliau mengatakan, Ibnu Munir mengatakan, aroda bihi, ya, yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah annal ilma syartun fi sihatil qaul wal amal. Ya, bahwasanya ilmu itu adalah syarat dari sahnya suatu perkataan dan amal. Fala ya'tabirani illa bihi. Maka perkataan dan amal itu tidaklah dianggap kecuali dengannya. Fa huwa muqaddamun alaihima. Maka ilmu itu dikedepankan dari keduanya. Jadi tatkala Allah, ya, memerintahkan kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, terlebih dahulu Allah mengatakan i'lam, fa'lam, ketahuilah. Allah mensyaratkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah untuk berilmu terlebih dahulu. Ini jelas menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah syarat dari la ilaha illallah. Kemudian dalil yang lain adalah surat Az-Zukhruf ayat 86. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man syahida bil haqqi, kecuali bagi orang yang dia bersaksi akan kebenaran. Bil haqqi ditafsirkan oleh para ulama ay bila ilaha illallah, ya, illa man syahida bil haqqi ay illa man syahida bil la ilaha illallah, kecuali bagi orang yang dia bersaksi akan kebenaran, itu kalimat la ilaha illallah, wa hum ya'lamuna, dalam keadaan mereka mengilmuinya. Syahid dari ayat yang mulia ini adalah firman Allah, wa hum ya'lamuna. Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan di dalam persaksian mereka akan kalimat tauhid la ilaha illallah ya adalah mengilmui kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamuna dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ya, maka ini jelas bahwasanya ilmu itu adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Adapun dalil dari as-sunnah sebagaimana dibawakan oleh mu'alif yaitu dari Utsman radhiyallahu anhu qala berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata barang siapa yang dia meninggal dunia wa huwa ya'lamu dalam keadaan dia mengetahui annahu la ilaha illallah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dakhalal jannata maka dia masuk ke dalam surga. Akhrajahu, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang mulia ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya ilmu adalah syarat dari la ilaha illallah. Karena Rasulullah memberikan syarat bagi orang yang dia meninggal dunia masuk ke dalam surga ya jika dia mengetahui apa? La ilaha illallah. Kalau kita belajar bahasa Arab wa huwa ya'lamu ini i'rabnya fi mahalli nasbin sebagai hal keadaan orang yang mengucapkannya barang siapa yang mati dalam fi'ali nasbin ya dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dakhalal jannah maka dia masuk ke dalam surga. Rasulullah mensyaratkan bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang menyebabkan dia masuk surga apa? Dalam keadaan dia mengetahuinya. Ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Kemudian syarat yang kedua adalah al-yakin al-munafi li syakki. Yaitu yakin yang menafikan keraguan. Maksud dari syarat yang kedua ini adalah kita meyakini dengan keyakinan yang sempurna tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, kita meyakini dengan keyakinan yang sempurna tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ilmu saja tidak cukup. Karena terkadang orang berilmu tapi masih diiringi dengan keraguan. Yakin ini diperoleh oleh seseorang kalau dia mengilmui sesuatu dengan keilmuan yang sempurna. Orang yang yakin pasti berilmu. Orang yang berilmu belum tentu yakin. Ilmu yakin ini plus ilmu yang di dalamnya tidak ada unsur keraguan terhadap apa yang dia ilmui. Dan maksud dari bahwasanya yakin ini adalah merupakan syarat la ilaha illallah adalah meyakini dengan keyakinan yang sempurna tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud dari yakin yang merupakan syarat dari la ilaha illallah. Kalau masih ada keraguan, apa benar ya Allah ini sesembahan yang benar? Atau apakah benar Islam ini adalah ajarannya satu-satu ajaran yang diterima? Oh, jangan-jangan semua agama juga boleh. Kalau dia meyakini seperti ini berarti apa? Ada keraguan-keraguan. Maka keraguan-keraguan seperti ini meniadakan keyakinan dia. Ucapannya la ilaha illallah batal, tidak sah. Ya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia masuk ke dalam Islam harus yakin bahwasanya sesembahan yang dia sembah itu Allah adalah satu-satunya sesembahan yang benar. Selainnya batil. Ya, kalau selain sesembahan selain Allah adalah batil, berarti otomatis agama selain Islam adalah agama yang batil karena menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil yang dibawakan oleh mu'alif penulis kitab kita ini di antaranya adalah surat Al-Hujurat ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu di dalam keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka fisabilillah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur pengakuannya di dalam mengucapkan di dalam pengakuan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang menunjukkan bahwasanya yakin adalah syarat dari la ilaha illallah. Kalau kita ditanya dari sisi mana kok bisa berdasarkan ayat ini bahwasanya yakin itu adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Intinya di dalam ayat yang mulia ini Allah menjuluki mereka ulaika humus shadiqun, orang-orang yang jujur pengakuannya di dalam beriman kepada Allah, ya. Dikatakan jujur mereka beriman kepada Allah, syaratnya di antaranya apa? Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka apa? Tidak ragu-ragu dalam keimanan mereka. Loh, apa hubungannya iman dengan la ilaha illallah? Apa hubungannya iman dengan kalimat la ilaha illallah? Tadi sudah kita bacakan di awal hadis yang mulia, al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu berapa cabang? 73 cabang. A'laha, yang paling tinggi apa? Qawlu la ilaha illallah. Berarti kalimat la ilaha illallah ini adalah bagian dari keimanan. Ya, bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan Allah mensyaratkan orang yang beriman kepada Allah yang dia mengucapkan la ilallah thumma lam yartabu, dalam keadaan tidak ragu-ragu. Kalau tidak ragu-ragu berarti apa? Yakin. Dan kata Allah ulaika humus shadiqun, dan mereka itu adalah orang yang jujur. Ini jelas menunjukkan bahwasanya yakin adalah syarat la ilaha illallah. Paham insyaallah ya. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, dalil yang sangat jelas diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Aku bersaksi, kata Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, la yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba yang dia menjumpai Allah bihima, dengan dua kalimat syahadat ini, ghayra sakin, ghayra syakin, ghayra syakin, ghayra dibaca ghayra mansub sebagai hal, keadaannya yang menjelaskan keadaan orang yang dia tatkala bertemu Allah bihima, dengan membawa syahadatain ini, dalam keadaan tidak ragu-ragu fihima. Ya, tidak ragu-ragu terhadap kalimat persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Balasannya apa? Illa dakhalal jannah. Kecuali orang ini akan masuk ke dalam surga. Rawahu Muslim. Nah, disindirkan oleh Imam Muslim. Ini jelas sekali menunjukkan bahwasanya yakin ini adalah syarat la ilaha illallah. Karena Rasulullah mensyaratkan bagi orang yang mengucapkan syahadatain, ya, untuk masuk ke dalam surga dalam keadaan apa? Ghairu syakin, dalam keadaan tidak ragu-ragu. Menunjukkan berarti dia yakin. Nah, kemudian dalil yang selanjutnya yaitu dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqaitu min wara'i hadha min wara'i hadzal ha'id, barang siapa yang aku jumpai dari belakang tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah mustaikinan biha qalbu, yang dia mengucap, yang dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, mustaikinan biha qalbu, dalam keadaan hatinya yakin, fabashirhu bil jannah, maka kabarkan, berilah kabar gembira kepada dia dengan surga. Rawahu Muslim. Ini sangat jelas ya, menunjukkan bahwasanya yakin ini adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, mungkin nanti tidak semua dalil insyaallah ya, tidak semua dalil kita bawakan sebagaimana yang dibawa oleh mu'alif, mungkin satu dari Al-Qur'an, satu dari As-Sunnah ya. Untuk mempersingkat waktu karena waktunya tinggal 25 menit lagi. Yang ketiga adalah al-ikhlasu al-munafi li syirki. Syarat yang ketiga adalah al-ikhlas yang menafikan kesyirikan. Maksudnya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini harus mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah semata. dan membersihkan seluruh peribadahan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Jadi maksud dari al-ikhlas yang merupakan syarat dari la ilaha illallah adalah mengikhlaskan seluruh peribadahan hanya kepada Allah semata dan membersihkan seluruh peribadahan dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Dan tidak mungkin kita bisa membersihkan diri kita, amal-amal ibadah kita dari kesyirikan kecuali kita mempelajari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Karena kalau orang dia tidak memahami berbagai macam bentuk kesyirikan yang begitu samarnya, ya kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalamnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, asyirku fi hadhil ummah akhfa. Syirik pada umat ini adalah sangat sangat samar. Lebih samar, akhfa. Akhfa min dabibin namli. Lebih samar dari jejak kaki semut. Yang berjalan di atas batu hitam, fi dhulumatil lail, pada kegelapan malam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syirik pada umat ini akhfa min dabibin naml. Lebih samar dari jejak kaki semut, bukan dari semutnya, Pak. Dari apa? Jejaknya. Semutnya aja kita enggak lihat, kalau dia ada semut di batu hitam kita enggak lihat. Ini jejak kaki semut. Lebih samar dari jejak kaki semut yang berjalan di batu hitam fi dhulumatil lail, pada kegelapan malam. Menunjukkan syirik ini masya Allah sangatlah tersembunyi. Kalau seseorang dia tidak mempelajarinya, kemungkinan besar dia akan terjerumus ke dalamnya. Karena kalau kita lihat orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maksiat dengan berbagai macam bentuknya, salah satu sebabnya apa? Karena enggak tahu itu maksiat, sehingga dia melakukannya. Ya, karena dia enggak tahu bahwasanya itu adalah maksiat. Apa gitu pula dengan kesyirikan. Ya, berapa banyak orang yang suka memakai jimat. Bahkan kiainya pakai jimat. Bahkan diajarkan di pondok pesantren, Pak, jimat. Kenapa? Karena enggak tahu bahwasanya jimat itu adalah syirik. Ya. Berapa banyak orang-orang yang menyembeli misalnya untuk Nyi Roro Kidul atau yang semisalnya. Kenapa? Karena mungkin dia enggak tahu menyembeli itu adalah apa? Ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah. Kalau dipalingkan kepada selain Allah adalah syirik. Dan berbagai macam bentuk kesyirikan yang lainnya yang dikenal oleh banyak manusia disebabkan karena mereka tidak tahu. Maka tertuntut bagi kita, kalau kita ingin membersihkan ibadah kita dari kesyirikan, maka kita harus belajar bagaimana hakikat dari kesyirikan, bentuk-bentuknya. Syirik itu banyak sekali bentuknya. Ada kesyirikan yang zahir, yang nampak. Yang nampak ini ada berupa perbuatan dan perkataan, ya. Belum yang samar, yang tersembunyi seperti riya, sum'ah, dan yang lainnya. Terkadang kita saja ngerti riya itu adalah suatu perkara yang syirik, tapi ya sulit bagi kita itu untuk membersihkan amalan kita dari riya. Yang sudah tahu aja ya kemungkinan dia bisa melakukannya, apalagi yang belum tahu. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya ikhlas ini adalah termasuk dari syarat dari la ilaha illallah adalah surat Al-Baqarah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada mereka kecuali agar mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddina hunafa. Dalam keadaan mereka mengikhlaskan untuk Allah agama yang lurus tersebut. Dijelaskan oleh pensyarah kitab Al-Wajibat, syahid dari ayat ini adalah mukhlisina. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ikhlas ini adalah syartun min suruti la ilaha illallah. Syarat dari syarat la ilaha illallah. Ya Allah memerintahkan, ya, dan tidaklah Allah memerintahkan kepada manusia agar mereka hanya beribadah kepada Allah. Cukupkah? Tidak. Karena orang-orang musyrikin juga beribadah kepada Allah. Ya. Allah mensyaratkan apa? Dalam keadaan apa? Mukhlisina. Mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala agama yang lurus. Ya, ini menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah adalah syarat dari al-ikhlas adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Kemudian dari as-sunnah sebenarnya ada dua, kita bawakan satu saja. Yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku. Man qala la ilaha illallah. itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah Rasulullah mencukupkan? Tidak. Ya, tidak mencukupkan sampai sini. Beliau mengatakan kelanjutannya, khalisan min qalbihi au nafsihi. Dalam keadaan dia ikhlas di dalam hatinya, dari dalam hatinya atau jiwanya. Rasulullah mensyaratkan orang yang mendapatkan syafaat dia jika orang ini apa? Mengucapkan la ilaha illallah, tidak hanya sekedar mengucapkannya, tapi apa? Khalisan, harus dalam keadaan ikhlas min qalbihi, dari hatinya atau dari dirinya, dari jiwanya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka ini jelas bahwasanya ya, ikhlas ini adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Kalau seseorang dia tidak mengikhlaskan peribadahan kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, KTP-nya Islam, dia menjadikan la ilaha illallah sebagai zikir pagi dan petangnya, bahkan dijadikan sebagai wiridnya rutin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, tidak manfaat ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Menunjukkan bahwasanya al-ikhlas ini adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah asidku, al-munafilil kadhibi, al-mani'u minan nifaq. Itu jujur yang menafikan kedustaan, yang mencegah seseorang dari kemunafikan. Syarat la ilaha illallah yang keempat adalah jujur. Maksudnya adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini haruslah jujur di dalam hatinya. Dia mengucapkan dengan lisan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan hatinya pun harus jujur. Benar-benar dia meyakini dalam hatinya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika lisannya mengucapkan la ilaha illallah namun hatinya mendustakannya, maka orang yang seperti ini dikatakan apa? Munafik. Tidak sah ucapan dia. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, secara zahir mereka adalah orang-orang Islam, tapi apa? Dalam hatinya tidak jujur. Orang munafik yang menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran yang ada pada diri mereka. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya asidku adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah adalah surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja tatkala mereka mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak difitnah, tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, ya, yang mengaku beriman kepada Allah, Allah uji. Begitu pula dengan kita yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan uji. Tujuannya apa, hikmahnya? Falaya'lamannallahu alladziina shadaqu. Itu agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang shadaqu yang mereka jujur di dalam ucapan la ilaha illallah mereka, di dalam ucapan la ilaha illallah mereka, ya, keimanan mereka. Walaya'lamannal kadzibin, dan agar Allah mengetahui orang-orang yang dusta di dalam pengakuan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini ya, sangatlah jelas menunjukkan bahwasanya jujur ini adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Jujur adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Dari kalimat amanna, ya, orang yang mengucapkan saya beriman, kami beriman. Orang beriman pasti mengucapkan apa? La ilaha illallah, sebagaimana tadi kita jelaskan, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Walaqad fatana alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah mengetahui siapakah yang jujur di antara mereka. Tatkala dia mereka mengucapkan la ilaha illallah, siapakah yang jujur? Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya jujur ini adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Adapun dalil dari as-sunnah, dalil yang lebih jelasnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari as-sunnah dalilnya sangat jelas, kepenunjukannya sangatlah jelas, ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, sidqan min qalbihi, dalam keadaan jujur di dalam hatinya, dari hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, kecuali Allah akan haramkan dia neraka. Rasulullah mensyaratkan bagi orang yang bersyahadat ini diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Syaratnya apa? Sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini jelas menunjukkan bahwasanya jujur ini adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Kemudian yang kelima yaitu al-mahabbatu. Syarat dari la ilallah al-mahabbah, cinta. Al-munafi lil-bukdi, yaitu yang menafikan kebencian. Maksudnya adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini harus mencintai kalimat la ilaha illallah dan kandungan dari kalimat tauhid ini, dan mengesakan Allah dalam ibadah. Mencintai kalimat la ilaha illallah, mencintai peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai orang-orang yang mereka hanya beribadah kepada Allah, dan melazimkan pula benci dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan, benci dengan kesyirikan. Ya, karena kalau orang mencintai Allah, salah satu konsekuensinya, keharusannya adalah apa? Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Dan di antara kalimat yang Allah cintai adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi mahabbah yang merupakan syarat dari la ilaha illallah adalah mencintai kalimat la ilaha illallah. Kemudian dia juga mencintai kandungan dari kalimat tauhid ini, mencintai peribadahan kepada Allah beserta orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalilnya yang menunjukkan bahwasanya al-mahabbah ini adalah syarat dari la ilaha illallah, mu'alif berdalil dengan surat Al-Baqarah ayat 165. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan, dan sebagian dari manusia di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah orang-orang musyrikin. May yattakhidhu min dunillahi andadan, mereka menjadikan dari selain Allah andadan, sebagai sekutu-sekutu, sebagai tandingan-tandingan, sesembahan selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini dalil bahwasanya orang-orang musyrikin juga mencintai Allah. Tapi kenapa mereka tidak dimasukkan ke dalam Islam padahal mereka juga mencintai Allah? Karena mereka di samping mencintai Allah, mereka juga mencintai sesembahan selain Allah. Yuhibbunahum. Hum, domir ini kembali kepada andad. Yuhibbu wau jama'ah sebagai fa'il, ini kembalinya kepada annas, yaitu orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin mencintai berhala-berhala mereka kahubbillahi, sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini dalil bahwasanya mahabbah ini adalah ibadah. Kalau kita ditanya, karena kalau sebagian dari kaum muslimin memahami ibadah itu hanya terbatas pada ibadah-ibadah yang nampak saja. Kalau kita tanya di masyarakat kita ini, tolong sebutkan macam-macam dari ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah. Kebanyakan mereka jawab sholat, zakat, puasa, haji, doa. Ya, itu benar memang ibadah yang wajib ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah itu bukan hanya itu. Ibadah itu luas, banyak. Dan yang terpenting adalah ibadah hati. Di antaranya adalah mahabbah, cinta yang wajib ditujukan kepada Allah, tidak boleh dipalingkan. Mana dalilnya bahwasanya mahabbah adalah ibadah? Ini dalilnya yang mulia. Di dalam ayat yang mulia ini Allah mensifati kemusyrikan. Wa minan nasi di sini maksudnya orang-orang musyrik. Ya, Allah menerangkan di antara sebab musyriknya orang-orang musyrik karena mereka mencintai berhala-berhala mereka sebagaimana mereka mencintai Allah. Kaidah, suatu amalan jika dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Apabila ada suatu amalan kok dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya musyrik, ya, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Mahabbah adalah ibadah. Kenapa? Allah mensifati orang-orang yang memalingkan mahabbah ini kepada selain Allah dengan kemusyrikan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan ini syahidnya. Dan orang-orang yang mereka beriman yang mengucapkan la ilaha illallah asyaddu hubban lillah, sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin cinta sama Allah. Orang-orang beriman cinta juga sama Allah, tapi kecintaan orang-orang beriman terhadap Allah dibandingkan kecintaan orang-orang musyrikin kepada Allah lebih besar orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau orang musyrikin itu cinta mereka terbagi menjadi dua. Mereka mencintai Allah dan juga mencintai selain Allah. Adapun orang-orang musyrik, orang-orang mukmin, kenapa sangat besar kecintaan mereka kepada Allah? Karena mereka hanya mencintai Allah saja. Yang mereka cintai adalah Allah. Tatkala mereka mencintai selain Allah, itu hakikatnya hanya mengikuti kecintaan dia kepada Allah. Cinta Rasul iya. Apakah cinta Rasul itu adil sendiri? Tidak. Kenapa? Karena hakikatnya saya cinta kepada Rasul ini mengikuti kecintaan saya kepada Allah. Di antara bentuk mencintai Allah, saya diperintahkan oleh Allah mencintai sesuatu yang Allah cintai. Tatkala kita cinta kepada orang tua, ya, ini kenapa kita cinta kepada orang tua? Hakikatnya saya cinta kepada Allah. Kenapa Anda cinta kepada orang tua? Mengikuti kecintaan saya kepada Allah. Karena Allah memerintahkan saya untuk mencintai orang tua. Jadi kita ini hanya mencintai Allah. Adapun cinta kita kepada yang lainnya, kepada Rasulullah, kepada orang tua, kepada amalan soleh, kepada orang soleh itu mengikuti kecintaan kita kepada Allah. Karena Allah cinta kepada mereka, maka kita pun cinta. Karena di antara bukti cinta itu adalah mencintai sesuatu yang dicintai oleh zat yang kita cintai. Ini dalilnya sangat jelas menunjukkan bahwasanya cinta itu adalah termasuk dari syarat dari la ilaha illallah. Kemudian kita langsung masuk syarat yang keenam, yaitu al-inqiyad bihuquqiha, tunduk dan patuh dengan hak-hak kalimat la ilaha illallah. Wahia al-a'malu al-wajibat, yaitu mengamalkan amalan-amalan yang wajib, ikhlasan lillah, ikhlas karena Allah, wa talaban limardatihi, dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari al-inqiyad, tunduk dan patuh ini termasuk dari syarat la ilaha illallah, adalah kita tunduk dan patuh di dalam menunaikan hak-hak kalimat tauhid la ilaha illallah, berupa menjalankan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman-keharaman. Ya, minimalnya kita ini menjalankan kewajiban yang mengesahkan keislaman kita, minimal. Ya, menjalankan kewajiban-kewajiban yang mengesahkan keislaman dan keimanan kita. Dan minimalnya kita menjauhi keharaman-keharaman yang mengesahkan keimanan dan keislaman kita. Kewajiban yang paling wajib apa? Tauhid. Beribadah hanya kepada Allah. Kemudian sholat. Yang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Ya, karena malas. Dan keharaman yang paling haram apa? Kesyirikan, kekufuran, dan perkara-perkara yang bisa membatalkan seseorang dari keislamannya. Yang nanti insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang nawakidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Atau pembatal-pembatal dari kalimat la ilaha illallah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Dijelaskan oleh pensyarah, wa anibu ila rabbikum ai wa aqbilu ila rabbikum warji'u ilahi bita'ah. Menghadaplah kalian kepada Rabb kalian. Kembalilah kalian kepada Allah dengan ketaatan. Wa aslimu lahu. Wa aslimu lahu ay istislamu lahu wahda, pasrahlah kalian kepada Allah semata. Dan Islam, al-Islam ya, sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa? Al-istislamu lillahi bittauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, di antara bentuk taslim kita tatkala seorang itu masuk Islam, ya, berarti harus terpenuhi definisi. Definisi Islam sebagaimana dijelaskan oleh para ulama apa? Al-istislamu lillahi bitauhid, yang pertama. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, baik rububiyah, uluhiyah ataupun asma wa sifat. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Tunduk dan patuh, inqiyad, patuh dengan ketaatan. Minimal apa? Sekali lagi, minimal ketaatan yang mengesahkan keislaman kita. Dan Islam itu, hakikat Islam apa? Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya. Orang itu dikatakan Islam jika terkumpul tiga hal ini. Al-istislamu lillahi bitauhid, dia istislam pasrah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. kemudian wal inqiyadu lahu bi ta'ah, ya, tunduk dan patuh dengan ketaatan kepada Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Kemudian yang ketujuh dari syarat dari la ilaha illallah adalah al-qabul al-munafi liraddi, yaitu menerima yang meniadakan penolakan. Maksudnya adalah kita menerima kalimat tauhid la ilaha illallah baik dengan hati, kita terima kalimat tauhid tersebut la ilaha illallah baik hati kita, lisan kita mengucapkan, hati kita menerima, lisan kita mengucapkan, dan anggota badan kita menerimanya dengan mengamalkan kandungannya. Inilah makna dari al-qabul. Ya. Al-qabul menerima yang merupakan syarat dari la ilaha illallah adalah kita menerima baik hati kita, lisan kita menerima dengan mengucapkannya. Kalau tidak mengucapkannya, maka tidak bukan orang muslim dia. Walaupun hatinya menerima. Hatinya menerima kandungan la ilaha illallah, dia yakin sesembahan yang berhak disembah adalah Allah. Tapi dia tidak mau mengucapkannya, maka tidak qabul. Seperti siapa kira-kira? Seperti siapa? Hatinya menerima, tapi lisannya tidak. Seperti siapa? Abu Thalib. Abu Thalib pernah membuat sebuah syair yang kurang lebih dia mengatakan walaqad dhonantu bi anna dina Muhammad khairul adyanil bari fil bari, atau sebagaimana dikatakan oleh Abu Thalib. Walaqad dhonantu, dan sungguh saya meyakini anna dina Muhammad, bahwasanya agama Muhammad khairun, adalah sebaik-baik agama di muka bumi. Kata siapa? Abu Thalib. Tahu dia, tapi dia enggak kabul, enggak terima lisannya. Ya. Dalil bahwasanya al-qabul ini adalah merupakan syarat la ilaha illallah diantaranya adalah surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka jika mereka dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbiruna, mereka sombong, enggak mau menerima. Ya, kalau orang-orang munafik, kalau orang-orang musyrikin tidak menerima baik hati, tidak menerima lisan mereka, ya, dan hati mereka, sebagian besar kaum musyrikin. Ya, kalau Abu Thalib dia sebenarnya yakin bahwasanya sesembahan yang berhak adalah Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang dibawa oleh Rasul adalah sebaik-baik agama, tapi lisannya tidak mau mengucapkannya. Kalau orang-orang munafik lisannya mengucapkannya, hatinya tidak menerima. Kebanyakan orang-orang musyrikin, ya, lisan dan hatinya menolak. Dan diantara dalilnya dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu tentang kisah matinya Abu Thalib. Ya, tatkala Rasul mengatakan ya amin kulla ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai ami, pamanku ucapkan la ilaha illallah kalimat yang aku akan jadikan hujah di sisi Allah. Ya, maka berkatalah teman yang buruk tadi, ya, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Kemudian Rasulullah pun mengulangi kembali ya ami, ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak putus semangat di dalam berdakwah. Tapi sayangnya dua orang ini pun tidak putus asa di dalam mendakwahkan kesesatan. Ya, Rasulullah tidak putus asa di dalam mendakwahkan kebaikan. Ternyata Abdullah bin Abi Umayyah pada saat itu masih musyrik, dan juga Abu Jahal juga enggak putus asa. Dia ulang lagi, atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ya, menunjukkan ternyata orang-orang yang sesat saja mereka pun bersemangat di dalam mendakwahkan kesesatan. Orang-orang non-Islam misalnya, ya, mereka sangat semangat sekali mendakwahkan agama sesat mereka. Maka lebih semangat lagi seharusnya kita ini yang mendakwahkan Islam, agama yang paling benar. Ya. Fakana akhiru ma qala, maka akhir dari perkataan dia, fakana akhiru ma qala, akhir dari perkataan Abu Muthalib, huwa ala millati Abdul Muthalib. Huwa ini kalau kita belajar, huwa ini sebenarnya domirnya bukan huwa. Perawi hadis ini yaitu Al-Musayyib ya, an abihi, ini dari anaknya Musayyib, dari bapaknya. Siapa nama dari anaknya Ibnu anaknya Musayyib, bapaknya Musayyib, Ibnu Musayyib, Musayyib ya, Musayyib. Musayyib nama aslinya ini ana lupa ya. Kalau tidak salah. Ibnu Musayyib, anaknya Musayyib. Musayyib ini yang menyaksikan kejadian ini. Anaknya ana lupa, seorang tabi'in yang mulia. Ana lupa namanya, yang dia menyaksikan kejadian ini Dan perawi dari hadis ini, yaitu Al-Musayyib ini, dia mengatakan huwa ala millati Abdul Muthalib. Dia ganti domirnya. Perkataan akhir dari Abdul Muthalib seharusnya domirnya apa? Yang mengucapkan ini Abdul Muthalib. Berarti domirnya bukan huwa apa? Ana. Ya, Abdul Muthalib mengatakan ana. Tapi periwayat hadis ini enggan untuk mengucapkan ana. Diganti domirnya menjadi huwa. Aslinya ana. Karena ini perkataannya siapa? Fakana akhiru ma qala, maka akhir dari perkataan dia, yaitu Abdul Muthalib, dia mengatakan ana. Ya, saya, tapi diganti oleh periwayat hadis ini karena enggan untuk mengucapkan ana. Abdul Muthalib, Abu Thalib tetap berada di atas agamanya Abdul Muthalib. Wa aba ayakula la ilaha illallah, dan enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya al-qabul adalah merupakan syarat dari la ilaha illallah. Dan yang terakhir, yang ke-8, yang ini dimasukkan oleh para ulama yang membagi menjadi 7, menjadi syarat yang ke-pertama, yaitu al-kufru bima yu'badu min dunillah. Itu mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Jadi apabila seorang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi tidak mengingkari sesembahan selain Allah, maka tidaklah sah ucapannya. Adapun dalil yang digunakan para ulama adalah hadis yang sahih di dalam kitab As-Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara, dan dia mengingkari apa-apa yang disembah dari selain Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka haram harta dan darahnya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang Islam. Kalau orang Islam berarti haram darah dan hartanya, tidak boleh dibunuh. Ya. Dan Rasulullah mensyaratkan bukan hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah. Orang itu dikatakan Islam, ya, orang itu dikatakan Islam yang menyebabkan darah dan hartanya itu terjaga jika dia mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari. Berarti kalau hanya mengucapkan saja namun tidak mengingkari, maka tidaklah dia dikatakan orang Islam. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Hal ini menunjukkan bahwasanya mengingkari sesembahan selain Allah adalah merupakan syarat dari syarat la ilaha illallah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya, maka datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan, dan anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas perkara yang wajib kita mempelajarinya, yaitu tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal kalimat la ilaha illallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.